untung. Belum pasti hidup mengharum. Engkau segar embun pagi penghias diri di taman hati. Rasa hati dapat ku menyunting. Kasih mesra saling berganti. Tapi sayang patah di tangkai. Hilanglah mekar layu terkulai. Seronok bibir bila berkata. Mengikat janji tiada dusta. Semua hanya permainan kata. Terbukti tiada kepastiannya. Sana sini berguntung pengganti. Sama mekar menghias diri. Namun hati tak mungkin lagi. Mekar yang satu tetap di hati. Segar embun pagi penghias diri di taman hati. Rasa hati dapat ku menyunting. Kasih mesra saling berganti. Tapi sayang mata di tangkai. Hilanglah mekar layu terkulai. Seronok bibir bila berkata. Mengikat janji tiada dusta. Semua hanya permainan kata. Terbukti tiada kepastiannya. Sana sini berguntung pengganti. Sama mekar menghias diri. Namun hati tak mungkin lagi. Mekar yang satu tetap di hati.